Mitra bisnis, hingga saat ini kasus bailout Bank Century masih menjadi kontroversi. Di satu sisi ada yang berpendapat bailout Century penuh dengan kejanggalan dan pelanggaran. Di sisi lain ada yang berpendapat bailout Century adalah langkah tepat. Saat ini data-data hasil audit BPK atas kasus Bank Century memang telah 80% terkonfirmasi. Dan ini berarti berbagai dugaan kejanggalan dan pelanggaran dalam proses bailout Bank Century juga telah terdeteksi di dalam proses politik di level legislatif. Sehingga perlu dilanjutkan dengan proses hukum untuk membahas apakah hasil audit BPK memang bisa menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan kasus ini ke proses hukum. Segera kita akan berbincang dengan Quick Kiangi. Pak Quick, dari sisi Bapak, apakah hasil audit BPK bisa jadi dasar kuat untuk melanjutkan kasus Century ke ranah hukum? Bisa, kalau itu bisa. Kalau proses hukum bisa. Makanya KPK juga sedang mendalami sekarang. Lalu, apa entry point bagi KPK untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum, Pak? Ya, mengapa kok pelanggaran-pelanggaran-pelanggaran dibiarkan? Alasannya apa? Pertama-tama kita lupakanlah audit itu. Sebelum audit itu terbit, itu kan sudah rame, gitu kan. Sehingga dengan demikian, yang pertama patut dipertanyakan adalah kenapa kok sampai bisa menjadi begitu rame. Nah, kemudian muncul pendapat-pendapat, lalu kemudian informasi, data yang dimuat di media massa. Nah, di situ sudah mulai kelihatan gambaran bahwa ini ada fraud, ada kejahatan, gitu loh. Nah, kemudian keluar laporan BPK yang lebih dahsyat dari itu, gitu. Jadi kondisinya ya seperti itulah. Kalau kita memasukin satu persatu, itu akan panjang sekali. Jadi bagian yang terbesar nanti Bank Indonesia itu yang akan kena di yang akan diselidiki. Tapi Pak Quick, ada prediksi yang mengatakan bahwa pejabat gubernur Bank Indonesia pada saat itu mungkin akan lolos dan proses hukum hanya akan terjadi di level direktur dan deputi. Iya. Ya, oleh karena sekarang kan sudah diberikan gambaran Pak Budiono terlampau singkat di BI, sehingga dia itu tidak terlampau mengetahui sejarahnya, tetapi disodorkan. Ya memang seorang gubernur memang tidak bisa melihat sampai detail. Nah, itu satu. Faktor lain adalah yang bolak-balik mereka katakan faktor risiko itu. Ini wakil presiden loh itu. Kalau diapa-apakan kan lalu ada risiko konstitusional itu. Jadi apakah bisa diasumsikan pernyataan Presiden di Istana Bogor adalah upaya untuk mengamankan wapresnya, Pak Kwi? Oh iya, betul. Mengamankan dirinya sendiri juga, karena ini sekarang kan kontroversi. Pak Budiono bisa dianggap berdiri sendiri atau harus suatu pasangan oleh karena sistemnya pemilihan kan perpasang. Nah ini yang saya sendiri tidak tahu harus ditafsirkan seperti apa. Apakah bisa hanya satu dari dua jatuh? Atau satu jatuh, ya dua-duanya jatuh, atau harus begitu? Demikian Quick Kiangi, saya Dinda Natasha.